Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa kembali ta'lim. Dan pada malam yang kemarin, minggu yang lalu, libur. Saya lupa, Pak. Posisinya saya pikir itu Rabu ketiga. Saya sedang di daerah Dieng, Pakistan, Wonosobo. 2 hari di sana, pikiran saya itu Rabu ketiga. Karena memang biasa Rabu ketiga ke sana. Qadar masyarakat itu Rabu ke-4 sehingga kosong. InsyaAllah bagi hadirin tetap mendapatkan pahala sesuai dengan hadis Nabi SAW. Faman hamma bihasanatin fa'amila biha kataballahu lahu 10 hasanatin ila 700 da'fin ila da'fin kathira. Barang siapa yang beramal atau menginginkan sebuah amal saleh dan dia berhasil mengamalkannya, maka ditulis bagi dia minimalnya 10 kali lipat. Untuk kemudian dikali lipatkan menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan yang tiada hingga, yakni tiada tara. Berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Faman hama biha falam ya'malha. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan, ingin melakukan sebuah amal saleh, falam ya'malha, namun dia tidak melakukan dikarenakan adanya kendala yang menghalanginya, maka tetap ditulis bagi dia kebaikan yang sempurna. Maka mudah-mudahan hadirin mendapatkan yang pertama, karena sudah terbukti melakukannya, yakni datang ke masjid untuk ta'lim, tetapi gurunya ghaibah, tidak datang. Qadar ma syafa'al. Saya lupa, juga tidak ngasih tahu, sehingga sempat kacau katanya. Tidak mengapa. Itu menunjukkan bahwa kita ini mudah-mudahan orang-orang yang semangat dalam talabul ilmi. Malam ini ada dikabarkan saya datang apa enggak, Pak? Ada kabar saya datang malam ini? Tidak. Tapi kenapa kok bisa datang? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan tanda bahwa kita senang dengan talabul ilmi. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kami akan berikan semua mukaddimah. Mungkin ini panjang sampai akhir pelajaran. Yakni perihal mengapa manusia jatuh pada syirik. Mengapa masih ada orang-orang yang menyembah dedemit, meminta kesehatan kepada bangsa jin? Mengapa di antara manusia masih ada yang menyembah patung-patung, pepohonan, kuburan yang dikeramatkan, bangsa jin? Ada apa dengan mereka? Apakah mereka tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Mengapa masih memberikan ibadah kepada selain Allah? Apakah itu bentuknya sebuah keyakinan? Ibadah itu ibadah qalbiyah, ibadah i'tiqad. Semisal masih meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan rezeki, itu ibadah kaum muslimin. Keyakinan itu adalah ibadah. Sampai hari ini masih ada orang yang meyakini adanya selain Allah yang memberikan rezeki. Aneh. Sangat jahil dia. Kenapa dia tidak belajar ilmu tauhid? Apa dia tidak puas dengan Allah Azza wa Jal yang Maha Razzaq, yang Maha Pemberi rizki? Bahkan Allah menjamin ma fil ardi min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Kenapa kau masih ada yang minta-minta ke dukun? Padahal dukun tersebut juga tidak bisa membuat kaya diri sendiri. Masih ada. Mengapa demikian kaum muslimin? Jawabannya adalah pembahasan kita pada malam hari ini. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di dalam tafsir Taisir Karim Rahman, di tafsir Kalam Al-Mannan, seorang menyembah kepada selain Allah dikarenakan dua faktor. Faktor yang pertama adalah mereka memiliki keyakinan yang hakikatnya sangkaan, bukan keyakinan. Mereka masih memiliki sangkaan adanya selain Allah yang bisa memberikan harapan, bisa memberikan keinginan yang mereka panjatkan. Sehingga mereka menyembah kepada yang dianggap itu. Jin umpamanya dianggap bisa mengabulkan doa, maka dia berdoa kepada jin. Ini faktor utama. Faktor pertama adalah ini. Ada orang menyembah kepada patung. Ada orang menyembah kepada ini dan itu. Itu dikarenakan dia masih menyangka adanya selain Allah yang bisa memberikan apa yang dia inginkan. Harapan dia, keinginan dia, doa dia. Ini. Faktor pertama. Faktor yang kedua, seorang itu menyembah kepada selain Allah dikarenakan adanya sangkaan sesuatu itu bisa memberikan malapetaka. Hal itu bisa memberikan kehancuran dan kebinasaan. Atau bahasa Arabnya madarat. Sehingga harus disembah. Harus diberikan padanya berbagai macam-macam bentuk peribadatan. Di antara bentuk peribadatan yang biasa dilakukan adalah pengorbanan seekor hewan. Bahkan kadangkala seekor manusia. Seekor manusia. Yani seorang manusia menjadi tumbal. Ini. Kata mereka, jikalau tidak itu dilakukan, maka akan timbul mara bahaya, akan timbul kemurkaan ini, kemurkaan itu. Akan timbul gempa bumi, akan timbul tsunami. Kalau tidak dilakukan ritual itu. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, gara-gara kesyirikan itulah Allah murka dan mengadab manusia. Bahkan perbuatan itulah yang menyebabkan Allah murka. Dan murkanya Allah sangat besar. Dikarenakan mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan bangsa jin yang sangat lemah. Yang tidak layak disembah, tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Maka Allah murka. Nanti akan kita bacakan beberapa ayat tentang hal itu. Ya. ولا تدعوا من دون الله ولا تدعوا ما الله إله آخر. Jangan kalian menyembah kepada tuhan-tuhan selain Allah. Fatakuna minal mu'adzabin. Maka kalian menjadi manusia yang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Siksaan itu muncul dikarenakan perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Kesimpulannya yang pertama ini adalah manusia masih mau menyembah kepada selain Allah dikarenakan pada mereka terdapat dua sangkaan ini. Yang pertama, disangka hal itu masih bisa memberikan apa yang dipanjatkan pada mereka. Harapan, inginan, kesembuhan, hilangnya keluh kesah, hilangnya kerepotan hidup. Sangka selain Allah bisa memberikan hal ini. Dan juga yang kedua, sesuatu itu disembah selain Allah Azza wa Jal, dikarenakan mereka takut kalau tidak melakukan sesuatu terhadap hal itu yang mereka yakini, akan muncul malapetaka menimpa mereka. Ini semuanya adalah batil. Berikut ini beberapa ayat dan hadis yang berkaitan tentang batilnya keyakinan itu. wajib bagi kita umat Islam hanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib bagi kita umat Islam meyakini Allah semata yang mampu memberikan apa yang kita harapkan, mengijabai doa kita, mengabulkan apa yang kita inginkan. Tidak ada satupun kebaikan itu kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka tidak layak bagi kita umat Islam untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Demikian pula kaum muslimin, mara bahaya, musibah, malapetaka, apapun itu terjadinya adalah dengan takdir Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah perlindungan kepadanya saja. Kadangkala malapetaka itu berupa azab. Disebutkan dalam Al-Quran. Agar mereka merasakan sebagian dari musibah atau malapetaka yang mereka lakukan. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Sungguh-sungguh kami akan adab mereka. Siksaan. Dengan siksaan yang kecil. Bukan siksaan yang besar. Agar mereka merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengadab manusia dalam keadaan mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami menyiksa manusia sampai kami mengutus seorang rasul. Adanya peringatan dari Allah. Hati-hati dari syirik. Hati-hati dari syirik. Ketika manusia tetap melakukan kesyirikan, maka di saat itulah Allah akan menyiksa manusia. Yudhika ba'dalladina amilu la'allahum yarji'un. Azab, siksaan, itu semuanya Allah berikan kepada manusia agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Mudah-mudahan dengan adanya azab itu, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Semoga mereka mengerti bahwa ini akibat perbuatan kesyirikan. Tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah tidak bisa berbuat apapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka. Maka la'allahum yarji'un. Semoga dengan berbagai macam azab, malapetaka, musibah, itu semuanya adalah peringatan dari Allah Azza wa Jal untuk kita. Dan itu adalah azab yang adna dunal adab al-akbar. Itu azab yang sedikit, yang ringan, bukan azab yang besar. Maka hadirin kaum muslimin, marilah kita bertauhid. Jangan pernah kita meyakini keyakinan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwa yang disembah oleh manusia selain Allah, mereka itu adalah makhluk. Yang disembah oleh manusia selain Allah, patung-patung, atau dedemit, cincin, penunggu-penunggu ataupun yang lainnya, itu semuanya adalah makhluk. Semisal kalian yang tidak layak mereka untuk disembah sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayatnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-194. Allah berfirman, innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Sesungguhnya yang kalian doai selain Allah, ada yang berdoa kepada malaikat, ada yang berdoa kepada para nabi dan para rasul, Memohon-mohon kepada mereka. Ada yang memohon kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ada yang meminta kepada bangsa Dudamit jin. Ada pula yang meminta-minta kepada jamadat, benda-benda mati. Allah mengatakan yang kalian doai, yang kalian panjatkan doa pada mereka, itu adalah hamba Allah juga. Makhluknya Allah semisal kalian. Maka Allah menantang mereka, silakan berdoa kepada mereka. Jikalau kalian memang benar, mereka mampu mengabulkan doa bagi kalian. Kalimat ini adalah bantahan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan padanya. Tidak ada Tuhan yang bisa mengabulkan doa bagi para pendoanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa semua yang disembah oleh manusia selain Allah, itu semuanya akan hancur. Akan binasa. Mereka semuanya amwat, akan menjadi bangkai. Mati semuanya. Tidak layak disembah. Yang patut untuk disembah adalah Allah Al-Hayy. Alladzi la yamut. Yang maha hidup. Yang tidak pernah mati. Rakaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barang siapa yang menyembah Muhammad alaihi salatu wasalam, sungguh Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah Maha hidup, tidak akan mati untuk selamanya. Ini ucapannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, kondisi goncang. Banyak orang yang kaget Rasulullah meninggal dunia. Maka tampil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, ketahuilah, saya ulangi, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Siapakah di muka bumi ini yang kedudukannya lebih mulia daripada Muhammad alaihi wasallam? Tidak ada. Sesoleh siapapun dia, kedudukannya di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak disembah. Mereka semua telah mati. Dan akan mati siapapun orangnya. Tidak layak disembah. Demikian pula dengan bangsa jin. Mereka makhluknya Allah akan mati. Tidak layak disembah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl. Ayat yang ke-20 sampai 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, apapun itu, mereka tidak bisa mencipta apapun. Bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Ada yang menyembah malaikat. Malaikat makhluknya Allah. Ada yang menyembah Nabi Rasul. Para salihin, para syuhada, mereka makhluknya Allah. Tidak bisa mencipta, bahkan mereka dicipta. Ada yang menyembah matahari. Matahari itu makhluknya Allah. Ada yang menyembah bulan, bintang. Itu semuanya makhluknya Allah. Ada yang menyembah bumi. Bumi itu miliknya Allah. Allah yang menciptakannya. Bumi tidak bisa memberikan apapun. Bumi tidak bisa menciptakan apapun. Bumi itu makhluk. Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa samawati wal ard. Yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Mengapa anda beribadah kepada bumi? Mengapa anda meminta-minta kepada bumi? Bukan bumi memberikan hasil panen untukmu. Bukan bumi yang menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Itu semuanya adalah minallah. Maka tidak layak bumi disembah. Tidak layak dipanjatkan doa-doa. Dilakukan sebuah amalan, peribadatan yang berbentuk penyembelihan. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Hanya untuk Allah semata ibadah itu. Bumi, laut, langit, matahari, bulan, bintang. Itu semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Wahum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya. Semua yang ada itu akan mati, akan binasa, akan sirna, akan lenyap. Tidak kekal mereka keberadaannya. Amwat, menjadi bangkai mereka itu semuanya mati. Maka tentunya yang mati tidak layak dijadikan sebagai sesembahan. Hanya Allah yang hayyun, la yamut. Hanya Allah yang khalik. Yang lainnya adalah makhluk. Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan. Tidak akan ada satupun selain Allah. Yang bisa mengabulkan doa. Dan ini wajib bagi umat Islam meyakininya. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lahu da'watul haq. Walladhin yad'una min dunihi. La yastajibuna lahum bishay. Illa kabasidi kafeilal ma' liyabluga fahu. Wama huwa bibalihihi. Wama du'a'ul kafirin. Wama du'a'ul kafirin illa fi dalal. Dengarkan firman Allah ini wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dialah semata. Hanya Allah semata. Zat yang layak untuk didoai. Karena hanya Allah semata yang mampu mengabulkan doa. Adapun. Walladzina yad'una min dunihi. Adapun tuan-tuan yang mereka pertuhankan. Yang mereka doai, yang mereka sembah, yang mereka panjatkan berbagai macam harapan-harapan kepada selain Allah, Allah mengatakan la yastajibuna lahum bisyai. Mereka semua itu tidak akan mampu mengabulkan doa para pemanjatnya sama sekali. Sama sekali. Tidak akan mampu. Illa kabasidi kafai. Disebutkan penggambarannya oleh Allah. Harapan yang dipanjatkan kepada selain Allah. Keinginan, doa yang dipanjatkan kepada selain Allah. Itu bagikan seperti seorang yang memasukkan tangannya ke dalam bejana yang ada di bawah. Agar supaya air yang ada dalam bejana tersebut bisa sampai ke mulutnya. Allah mengatakan hal ini bagaimana kondisinya? Wama huwa bibalighihi. Air itu tidak akan mungkin bisa sampai ke mulutnya. Demikianlah Allah memberikan gambaran terhadap perbuatan manusia yang menyembah kepada selain Allah, memanjatkan doa dan harapan kepada selain Allah, itu tidak akan mungkin bisa sampai kepadamu harapanmu. Mustahil. Sebagaimana mustahilnya air bisa naik ke tanganmu untuk bisa masuk ke mulutmu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini nas yang wajib kita mengimaninya. Wajib bagi kita mempercayainya. bahwa sesungguhnya sesembahan yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah, Allah semata yang mengabulkan doa dan tidak ada yang lainnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila seorang hamba bertanya kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah aku ini adalah maha dekat, dikarenakan Allah mendengar apa yang kita panjatkan. Itu menunjukkan Allah maha dekat, walaupun Allah berisiwa di atas arsy, namun Allah dekat dengan hamba-hambanya. Dan tidaklah meski dekatnya Allah dengan hambanya bersama-sama dengan manusia di muka bumi ini, tidak. Allah berisiwa di atas arsy, namun semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita panjatkan, Allah maha mendengarnya. Itu kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku adalah zat yang dekat dengan hamba-hambaku. Fa ini karib ujibu, akulah yang akan mengijabai, akulah yang akan memenuhi, akulah yang akan mengabulkan doa seorang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Ini wahai kaum muslimin yang harus kita yakini. Jangan pernah kita meyakini adanya selain Allah yang bisa mengabulkan doa. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita masih syirik. Masih ada harapan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya bahwa mereka-mereka yang didoai oleh manusia selain Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa mendengarkan doa mereka. Misal seperti para patung. Patung benda mati wa ikum muslimin. La yasma wa la yabsir wa la yatakallam. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak berbicara, tidak bisa melakukan apapun. Ini la yasma'u du'akum. Mereka tidak mendengarkan doa kalian. Demikian pula dengan orang yang sudah mati. La yasma'una du'akum. Mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Ya. Demikian pula dengan yang lainnya. Kalau seandainya mereka mendengar, sungguh mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan apa yang kalian panjatkan. Hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Fatir ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, "Dzalikumullah." Ayat yang sebelumnya, "Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail." Dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Silih berganti seperti yang kita saksikan sekarang ini. Wasakara syamsa wal qamar. Dialah Allah yang menundukkan matahari dan bulan bagi kalian wahai manusia. Tajri atau yajri li ajli musamma. Semua itu beredar sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan. Dzalikumullah, itu semuanya sebagai bukti kebesaran Allah Azza wa Jal. Rabbukum, Rabb kalian, yaitu Allah. Lahul mulku, Hanya Allah semata yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang zatnya yang maha sempurna sebagai sesembahan yang hak, Allah sebutkan sesembahan yang disembah oleh manusia, siapapun itu selain Allah, masuk dalam ayat ini. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Dan yang kalian doai selain Allah, yang kalian pertuhankan selain Allah, mereka tidak memiliki apapun, sampai pun qitmir. Mereka tidak menguasainya, tidak memilikinya. Apa itu qitmir wa kaum muslimin? Laffaf fi nawati tamr. Selaput yang tipis yang ada di biji kurma yang membatasi antara daging kurma dengan bijinya. Kalau kita makan buah kurma, kita akan mendapati hal itu. Bahwa biji kurma itu terleputi atau selaput tipis. Itu bahasa Arabnya kitmir. Kalau di kita, yang paling gampang contohnya adalah apa? Buah salak. Ada tidak? Kitmirnya, lafafnya, selaputnya? Ada. Kita kupas, sebelum kita makan ada yang kita bisa lepaskan. Itu kitmir. Ya, ini sesuatu yang kecil, yang tipis, yang ringan. Itu pun mereka tidak bisa menciptakannya. Apalagi diminta untuk memberikan rezeki, menumbuhkan tanaman, memberikan hasil buah, menciptakan laut beserta isinya, memberi makan kepada hewan-hewan laut, supaya bisa menjadi besar dan kita tinggal makan. Coba kalau seandainya manusia dibebani, ngasih makan ikan di lautan, berapa sak dalam sehari, Pak? Satu sak itu harganya 285, itu pakan lele. Min satu, min dua. Nah kalau berapa yang harus disiramkan ke laut, kaum muslimin? Pabriknya saja Pokpan gak akan bisa. Nah, tinggal dapat, tinggal mancing, tinggal makan, ngerti-ngerti besar. Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang memilikinya, yang menguasainya, yang menciptakannya, rizki bagi umat manusia, bukan yang lain. In tad'uhum, Allah kemudian membongkar tuhan-tuhan yang dipersekutukan oleh manusia. Jikalau kalian wahai manusia berdoa kepada tuhan-tuhan itu, la yasma'una du'aakum, mereka itu tidak akan bisa mendengarkan doa-doa kalian. Tidak mendengar doa-doa kalian. Kalau seandainya mereka mendengar, walau sami'u masajabu lakum, kalau seandainya mereka bisa mendengar, sebut namaku 3 kali. Datang jinnya, apa yang kamu minta? Sebutkan 3 permintaan. Kalaulah jin itu bisa mendengar, waikum muslimin, maka wajib kita mengatakan dia tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa. Dia tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa. Walaupun yang ditunjukkan kepada kita, jin itu bisa memberikan permintaannya Aladin. Tahu Aladin, Pak? Kau nyerempet ngana, gosok 3 kali ke keluar jing tomangnya, Pak. Ya. Ini semua kadzab, dusta. Wajib kita ingkari. Tidak ada yang bisa mendengarkan doa dan untuk mengabulkannya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka bisa mendengar, hanya sekedar mendengar, mereka semua tidak bisa mengabulkan permintaan yang dipanjatkan kepada mereka. Yang lebih naas, yang lebih buruk lagi, Allah sebutkan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di yaumul qiyamah, Mereka para tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia ketika di dunia. Mengkafiri para penyembahnya. Mengingkari para penyembahnya. Mereka saling murka antar mereka. Para penyembah menyembah sesuatu selain Allah itu dikarenakan ada harapan. Harapan untuk baik di dunia dan ada harapan baik di akhirat nanti. Namun Allah sebutkan di dunia tidak bisa memberikan apapun. Di akhirat nanti pun mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada para penyembahnya. Bahkan mereka murka kepada para penyembahnya. Ini lebih naas lagi. Di saat mereka memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Wahai Tuhanku, tolong aku, tolong aku. Bahkan mereka murka. Tidak ada yang bisa menolong manusia di zaman nanti di yaumul kiamah. Tidak ada. Sampai pun iblis, pimpinan para syaitan yang mengajarkan kesyirikan, iblis mengatakan, disebutkan hal ini dalam Al-Quran, iblis mengatakan, inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa'adakum fa'khlaftukum. Allah itu menjanjikan kepada kalian janji-janji, dan itu adalah janji yang benar adanya. Dan aku ketika di dunia membujuk kalian, merayu kalian, memberikan janji kepada kalian, tetapi aku mengingkari janjiku itu. Wahai kaum muslimin, di antara yang disebutkan oleh iblis di waktu itu, fala talumuni walumu anfusakum. Celalah diri kalian sendiri-sendiri. Jangan kalian mencela aku. Iblis mengatakan juga, ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyrihi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolongku. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, wajib bagi kita bertauhid, wajib bagi kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38, Allah bongkar, Allah nyatakan, Allah beritahukan kepada kita bahwa semua Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Dan itu sangat nyata, nampak. Kita bacakan ayat ini. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Orang-orang musyrikun ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan la yakulanna Allah, Allah yang menciptakan itu. Namun mereka dalam keadaan tetap menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung, tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat, tetap. Yang berbentuk patung adalah Uzza atau Lata. Yang berbentuk kuburan adalah Manat, kuburannya Manat. Dan semua itu adalah sonam berhala-berhalanya kaum Quraisy. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, Qul afara'aytum, katakanlah oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, apakah kalian tidak melihat, ma tad'un, apa yang selama ini kalian sembah, Apa kalian tidak melihat yang selama ini kalian sembah selain Allah? In aradani Allah bidurin, jika Allah menghendaki menimpakan malapetaka kepadaku, apakah Tuhan-Tuhan kalian bisa menghilangkan malapetaka itu? Au aradani birahmatin, atau jika Allah menghendaki memberikan rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah Tuhan-Tuhan kalian mampu menahan rahmatullah yang Allah berikan kepadaku? Ini pertanyaan yang ditujukan kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hasbi Allah, katakanlah olehmu, cukup bagiku Allah. Gak butuh dengan Tuhan selain Allah. Gak butuh dengan dedemit, dengan syaitan-syaitan. Gak butuh, ayo muslimin. Hasbi Allah, cukup bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah bersandar orang-orang yang bertawakal. Kalau kita menginginkan rizki, bersandarlah kepada Allah. Yakinlah hanya Allah yang mampu memberikan rizki. Bertawakallah kepadanya. Jika engkau dalam keadaan takut tertiba musibah malapetaka, berlindunglah kepada Allah. Karena hanya Allah Azza wa Jal yang bisa menghentikan itu semuanya dan menghilangkannya. Jangan menyekutukan Allah. Kalau kalian menyekutukan Allah, maka Allah akan murka dan akan mengazab kalian. Itu disebutkan dalam surat Al-Asy-Syu'ara ayat yang ke-213. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرٌ, janganlah kalian berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan kalian panjatkan doamu kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jangan. Jangan kau lakukan kesyirikan. Ancamannya apa? Fatakuna minal mu'adzabin. Kalau kalian berbuat syirik, awas, kalian akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, musibah malapetaka yang menimpa umat manusia itu dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Ma sabaqu min musibatin fa bima kasabat aydinas au aydikum, tidaklah menimpa kalian musibah apapun itu tak lain akibat perbuatan perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Maha Pengampun katsir, banyak yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya pada setiap dosa yang kita lakukan Allah menyiksa, alangkah banyak sekali malapetaka musibah yang menimpa umat manusia. Tetapi yang Allah azab itu hanya dosa yang sedikit. Yang lainnya Allah maafkan. Jika Allah menghendaki mengazab semua dosa-dosa manusia, maka sungguh malapetaka akan bertubi-tubi setiap hari diakibatkan perbuatan tangan-tangan manusia. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan jangan pernah kita menyekutukannya. Karena dosa itu dosa yang sangat Allah murkai. Kesyirikan itu, ayo muslimin, penyembahan kepada selain Allah, hakikatnya itu nyembah siapa? Iblis. Itu adalah menyembah iblis. Disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa وَإِيَّدْعُونَ إِلَّا شَيَطَانًا مَرِيدًا, tidaklah mereka beribadah kepada selain Allah kecuali hakikatnya mereka beribadah kepada para syaitan. Marida ini pimpinan para syaitan. Dalam hal ini yang paling tingginya, iblis la'natullah alaihi. Yang menyembah patung, iblis yang menghasutnya. Yang menyembah pohon-pohon keramat, iblis yang menghasutnya. Mereka sesungguhnya mengikuti seruan iblis untuk jatuh pada kesyirikan. Yang menyembah dedemit, bangsa jin, itu semua adalah iblis. Disangka jin itu mampu memberikan apa yang diinginkan. Penunggu kawah, penunggu pohon, penunggu tempat-tempat. Dulu di zaman Nabi waikum muslimin, ini pelajaran penting bagi kita, adanya satu tempat yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Yang mana tempat tersebut waikum muslimin, dilakukan di situ penyembahan kepada patung-patung mereka, penyembelan-penyembelan hewan untuk patung mereka, peribadatan di tempat tersebut oleh mereka. Yang seperti ini waikum muslimin, akan ada orang yang melakukannya, memilih satu tempat khusus, buk'ah kalau bahasa Arabnya, daerah khusus untuk menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu sudah ada kesyirikan di zaman jahiliyah. Dan itu masuk dalam pembahasan apa? Masailul jahiliyah. Yang pasti akan ada di tengah-tengah umat ini yang melakukan seperti yang dilakukan oleh zaman dulu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, adanya seorang sahabat yang dulu bernadar untuk menyembelih seekor unta. Dilakukan itu ditentukan di tempat yang namanya Buana. Dia bernadar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang namanya Buana. Maka Rasul bertanya dengan rinci, hal fiha sanamun min sanamil jahiliyah? Awatan fadl jahiliyah, adakah di situ satu patung dari patung-patung jahiliyah? Walaupun sudah sirna, adakah di tempat itu? Awaidu min ayadin, ataukah di tempat itu pernah ada perayaan-perayaan jahiliyah? Walaupun sudah tidak ada sekarang ini. Kalau seandainya ada di tempat itu semuanya, maka tidak boleh engkau melakukan nadarmu. Tetapi kalau tidak ada itu, maka silakan lakukan nadarmu di tempat Al-Buana tadi. Ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin zaman dulu, mereka memilih tempat-tempat khusus untuk dilakukan ritual-ritual mereka, penyembelihan-penyembelihan hewan bagi bangsa jin, yang itu adalah hakikatnya menyembah kepada syaitan. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hanya Allah semata yang kita sembah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya luas dan dalam. Pelajari, pahami maknanya agar kita bisa memenuhi konsekuensi yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Itu adanya nafi dan adanya apa? Isbat. La ilaha nafyun jami'u ma yu'badu min dunillah. Illallah isbatu. Bahwa Allah al-ilahul haq. La ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Sehingga kalau kita menyembah hanya kepada Allah semata, beribadah kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah semata, maka kita menjadi ahli tauhid. Tetapi sebaliknya, kalau kita masih menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita adalah jatuh pada kesyirikan. Kita ini musyrikin. Dan Allah mengancam orang yang berbuat kesyirikan dengan adab. Karena dia kaum muslimin, marilah kita dakwahkan tauhid agar Allah tidak murka kepada kita. Jikalau Allah timpakan adab, sebagaimana berita yang antum dengar melalui medsos ataupun layar televisi ataupun yang lainnya, adanya kemungkinan gempa, tsunami, tanah longsor ataupun yang lainnya, atau keluarnya lumpur dari bawah kaki kita. Seandainya itu terjadi ketika kita dalam keadaan ahlu tauhid, maka akan dibangkitkan dalam keadaan terpisah dengan mereka-mereka yang musyrikin. Akan dibangkitkan sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Maka bersiap-siaplah, kematian bisa datang sekonyong-konyong sebagaimana di beberapa tempat di negeri kita. Tidak ada yang tahu hari itu, jam itu mereka mati yang jumlahnya ratusan manusia. Maka hadirin kaum muslimin, bersiap-siap mati dengan bertauhid dan jangan berbuat syirik. Maka mudah-mudahan jika Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita tertimpa malapetaka sebagaimana mereka-mereka para pendosa, Allah bangkitkan kita dalam keadaan sebagai mukmin ahlu tauhid, dimaafkan dosa-dosa kita dan masuk ke dalam al-jannah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ini mukaddimah, tetapi sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.